اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا kami dengan Al-Quran, sinar penyuluh kebahagiaan, cahaya ketenangan, hidayah pimpinan, syafaat di akhirat, keberkatan, keampunan. Pandukan Al-Quran, sunnah Rasul jadi ikutan. Fahami maknanya, hayati hikmahnya, mukjizat Nabi Muhammad. Yeah.